Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lil mutanaffili lailan aw naharon. Disunahkan bagi seorang yang melakukan sholat sunnah. Di mutanaffil ini artinya orang yang melakukan sholat sunnah, baik di malam ataupun siang hari. Disunahkan untuk ayyusallima min kulli rokaten. Disunahkan untuk salam di setiap dua rokaat. Jadi walaupun di keterangan sebelumnya ada penjelasan diperbolehkan melakukan sholat langsung 3 rakaat dan juga 4 rakaat, tapi kesunahannya adalah salam setelah 2 rakaat. Jadi misalkan melakukan sholat sunnah mutlak sebanyak 8 rakaat, maka kesunahannya tidak langsung 8 rakaat sekaligus, tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Kesunahan ini berdasarkan lil khobari, berdasarkan dari hadis al-muttafaqi alaihi yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau di dalam ilmu hadis, istilah muttafaq alaihi itu adalah istilah untuk hadis yang disepakati oleh dua ulama hadis yang paling terkenal, yang paling tinggi, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi sholatul laili masna masna. Ya, ini hadis yang menjadi dasar dari kesunahan salam setelah 2 rakaat, bahwa sholat malam itu 2 kali 2 kali. Dalam arti setiap 2 kali salam, kemudian bila ingin menambah maka dilakukan lagi 2 kali salam. Dan di hadis yang pertama ini hanya menyebutkan sholat malam saja, ya, sholat malam. Wa fi riwayatin shahihah, dan juga ada satu riwayat yang juga shahih, wan nahar. Ada tambahan kata wan nahar. Jadi yang di riwayat Bukhari Muslim hanya sholatul lail, tetapi ada riwayat lain ada tambahan wan nahar. Jadi sholatul laili wan nahari masna masna, ya, kata wan nahar ini terletak setelah kata al-lail. Jadi oleh karena ada riwayat yang lain, maka hukum jadinya tidak hanya untuk malam hari tetapi juga berlaku untuk siang hari. Qala fil majmu, Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab al-majmu, perkataan itu berbunyi italatul qiyami afdalu min taksirir rakaat, bahwa memperlama berdiri itu lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Jadi misalkan melakukan 2 rakaat tapi lama berdirinya, lama dibanding dengan melakukan 4 rakaat tetapi sebentar, itu lebih baik rakaat yang lama. Ini menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', ya. Jadi perbandingan jumlah rakaat dengan lamanya sholat itu lebih baik sholat yang lama. Wa qala fihi aidan, dan Imam Nawawi juga berkata di dalam kitab yang sama, jadi dhamirhi kembalinya ke majmu', ya. Dalam kitab yang sama Imam Nawawi juga berkata afdhalun nafli aidu akbar. Nah, ini di antara beberapa sholat sunnah yang telah disebutkan, Imam Nawawi memberi level atau tingkatan yang paling utama, ya. Jadi sholat sunnah yang paling utama menurut beliau adalah sholat Idul Adha. Di sini diistilahkan dengan Idul Akbar. Kemudian fa'asuhor, sholat Idul Fitri. Fakusufin, kemudian sholat fakusufun, ya. Kemudian sholat gerhana, gerhana rembulan. Fakusufun, lalu gerhana khusuf ini matahari, ya, khusuf matahari dan khusuf rembulan. Fastisqaun, lalu sholat istisqa, sholat meminta hujan. Fawitrun, lalu sholat witir. Farok atafajrin, lalu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu juga memiliki nama lain, yaitu rakaat fajr. Fabakiyatur rawatib, lalu sholat-sholat rawatib yang lain. Jadi terkhusus sholat rawatib untuk sholat subuh ini memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan sholat rawatib yang lain. Fajami'uha fi martabatin wahidah. Jadi sholat rawatib yang lain selain sholat subuh ini semuanya berada di satu tingkatan yang sama. Setelah sholat rawatib, fat tarawih, lalu sholat tarawih, fat duha, lalu sholat duha, farok atau tawafi, lalu dua rakaat sholat tawaf, fat tahiyatu, lalu sholat tahiyatul masjid, wal ikhramu. Ini wawu ya, pakai wawu ya. Jadi tiga ini sama. Farok atau tawafi, wat tahiyatu, wal ikhram. Lalu tiga sholat ini berada di satu tingkatan yang sama. Kemudian yang terakhir, yang paling akhir adalah fal wudu, adalah sholat wudu. Jadi ini apa ya, strata atau penjelasan urutan sholat sunnah yang lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah yang lain. Penjelasan itu diungkapkan atau dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' ya. Ini mouse-nya agak error. Mohon maaf. Faidatun. Kemudian ada satu faidah yang merupakan penjelasan terakhir di kitab Fathul Mu'in yang berada di I'anatu Thalibin juz pertama ya. Jadi I'anatu Thalibin juz pertama itu bab akhirnya adalah tentang sholat sunnah. Kemudian nanti di sholat jamaah ini sudah masuk di juz kedua di kitab I'anatu Thalibin. Nah, di penjelasan ini ada kritikan dari penulis Fathul Mu'in. Amma sholatul ma'rufatu lailatul raghaib. Ada beberapa kritikan tentang adat atau kebiasaan yang dilakukan di satu daerah yang hal itu merupakan bid'ah yang salah ya menurut penulis Fathul Mu'in. Yang pertama adalah sholat di Lailatul Raghaib. Ini kalau penjelasan di dalam kitab Fathul Mu'in, sholat ini memang dikenal dengan nama Lailatul Raghaib. Sholat ini dilakukan satu tahun sekali, yaitu 12 rakaat. Sholat 12 rakaat yang dilakukan antara maghrib dan isya, dan hanya dilakukan di Jumat pertama bulan Rajab ya. Jumat pertama bulan Rajab. Saya ulangi, sholat Lailatul Raghaib adalah sholat 12 rakaat yang dilakukan antara maghrib dan isya, dan hanya dilakukan di Jumat pertama bulan Rajab. Itu dilakukan di sebagian daerah. Kemudian sholat nisfu Sa'ban. Sholat di pertengahan bulan Sya'ban, kemudian Yaum Asyura, dan juga sholat di hari Asyura. Hari Asyura ini tanggal 10 Muharram ya. Tiga sholat ini dikatakan fabid'atun qabihah, sholat yang merupakan bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi dan tergolong bid'ah yang salah ya. Yang qabihah ini cukup keras ya sebenarnya. Qabihah itu keji atau buruk. Jadi menurut penulis Fathul Mu'in, tiga sholat ini termasuk kategori bid'ah yang salah. Wa ahadithuha maudu'ah, dan walaupun terdapat hadis yang menjelaskan tentang tiga sholat ini, tetapi hadis itu berstatus maudu', hadis yang lemah ya, tidak bisa digunakan untuk tendensi ibadah. Qala Syaikhuna, Ibnu Hajar mengatakan, kabni Syuhbah wa ghairi, seperti halnya penjelasan Ibnu Syuhbah dan selainnya. Penjelasan itu berbunyi wa akbahu minha ma'tida fi ba'dil bilad. Yang lebih parah dari itu, yang lebih buruk dari itu adalah kebiasaan yang dilakukan di sebagian daerah, yaitu min sholatil khamsi fil jumu'ah al-akhirah min Ramadan. Jadi ada juga kebiasaan melakukan sholat 5 kali di Jumat terakhir bulan Ramadan. Akibat sholatiha, setelah melakukan sholat 5 waktu. Jadi khusus di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, setelah melakukan sholat 5 waktu, itu melakukan kembali sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu 2 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib, isya, subuh dilakukan 2 kali ya. Semuanya dilakukan 2 kali di Jumat terakhir bulan Ramadan. Mereka meyakini, zaimin, annaha tukaffiru sholawatil am awil umri al matrukah. Mereka melakukan itu karena meyakini bahwa hal itu bisa menjadi kafaroh, ya, bisa menjadi penambal, bisa menjadi kafaroh bagi sholat selama satu tahun atau bahkan selama hidupnya yang ditinggalkan. Jadi misalkan dalam satu tahun pernah meninggalkan beberapa sholat, atau bahkan seumur hidup pernah meninggalkan beberapa sholat, ya, sholat yang ditinggalkan itu bisa dikafaroi, bisa digantikan dengan sholat lima kali di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Dan itu menurut Ibnu Hajar dan yang lain itu hukumnya haram, ya, wadzalika haram. Hal itu semua hukumnya haram karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan sholat sunnah. Kemudian di video selanjutnya kita akan meneruskan di bab sholat jamaah. Faslun fi sholatil jamaati wallahu a'lamu bisawabi.